mata saya. Engkau sanggup hancurkan cinta kita yang dibina bersama. Tergamaknya ku tinggalkan, kau biarkan hidupku sepi. Mengapa sayang, mengapa katakan. Dahulu hanya diriku kau berikan pengharapan. Ku serat cinta kita.